habis bagaimana dong? Sekarang kamu harus nyanyi lagi. Mengapa sih kau bilang-bilang di hatiku ini sedang jatuh-jatuh cinta kepada. Aku tak tahu.